إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada ayat berikutnya, masih pada surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-59 dan 60. Qala ta'ala inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbika fala takun min al-mumtarin. Kata Allah, inna mathala Isa, sesungguhnya permisalan Isa عند الله, di sisi Allah, kamathali Adam, sama seperti Adam alaihi salam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan dia dari tanah. Kemudian Allah katakan kepadanya kun, yang bermakna jadilah. Maka jadilah dia. Al-haqqu min rabbik, hak itu dari Rabbmu, kebenaran itu dari Rabbmu. Fala takun minal mumtarin, maka jangan engkau menjadi orang yang ragu, jangan engkau termasuk orang yang syakin. Ikhwan fil din a'azakumullah, tentunya ini berkait dengan yang sebelumnya tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sekian banyak mu'jizat-mu'jizat yang membuktikan kerasulan beliau alaihi salam. Hanya saja mereka memperbincangkannya karena Nabi Isa lahir dari seorang ibu tanpa bapa, sehingga Yahudi menganggap, na'udzubillah, dengan kekafiran mereka dan kebencian mereka pada Nabi Isa, menyatakan Isa anak zina. Astagfirullah. Sebaliknya kaum Nasrani sama, karena melihat Isa lahir dari seorang ibu tanpa bapak, mereka mencari siapa bapaknya. Dan mereka menyatakan wanita yang suci melahirkan anak yang suci. Berarti kata mereka, bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Tidak kalah kufurnya dengan Yahudi. Yahudi kufur mencerca Nabi Isa. Nasrani kufur karena mengangkat Isa berlebihan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan jawabannya yang sangat tepat, sangat bijak wa tammat kalimatu rabbik. Sungguh sempurna kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti Adam. Diciptakan dari tanah, cuma kemudian Allah katakan kun jadilah, maka jadilah dia. Hanya Allah katakan kun jadilah, maka jadilah. Adam diciptakan dari tanah, Isa diciptakan dari tanah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yani apa yang dimakan oleh Maryam, apa yang merupakan perkara yang ada di perut Maryam, Allah katakan kun, jadilah, jadi. Apa tidak bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Rabbmu. Maka engkau jangan jadi orang-orang yang mumtarin, orang-orang yang memiliki keraguan. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Karim Ar-Rahman, yukhbiru ta'ala muhtajjan ala nasara azza'imina bi'isa alaihi salam alaysa lahu bihaq. Allah mengkhabarkan muhtajjan, dengan menegakkan hujjah, ala nasara, terhadap nasara, azza'imina bi'isa alaihi salam ma laysa lahu bihaq, yang mengaku-ngaku bahwa Isa begini dan begitu, ma laysa bihaq, apa yang bukan hak. Tidak disebutkan salah satunya, karena memang tidak hanya satu zaamnya mereka, anggapan mereka. Ada yang menganggapnya anak Tuhan, ada yang menganggapnya jelmaan Tuhan, ada yang menganggapnya satu yang tiga, tiga yang satu, ada yang menganggapnya sekian perkara. Ada pula yang menganggapnya bahwasanya Isa adalah manusia tetapi memiliki sifat ketuhanan. Ada yang menyatakan Tuhan tetapi memiliki sifat kemanusiaan, ila akhirih. Yang mereka juluki dengan lahutiyah dan nasutiyah. Nasutiyah kemanusiaan, lahutiyah ketuhanan. Kata mereka, lahutiyah ala nasutiyah, atau nasutiyah ala lahutiyah, ila akhirih. Azza'imina bi'isa, yang menganggap pada Isa dengan anggapan-anggapan ma laysa lahu bihaq, anggapan-anggapan yang bukan hak. Bighairi burhanin wala syubhah, tanpa ada bukti-bukti, tanpa ada keserupaan sama sekali. Bal biza'mihim annahu laysa lahu walid istahaqqa bidzalika an yakuna ibnullah aw syarikan lillah fir rububiyyah. Bahkan biza'mihim annahu laysa lahu walid istahaqqa bidzalik an yakuna ibnullah, tidak ada yang pantas jadi bapaknya kecuali kalau dia sebagai anak Tuhan, katanya. Aw syarikan lillah, atau sekutu bagi Tuhan, bagi Allah dalam rububiyah. Hadza laysa bi syubhatin, ini sama sekali bukan kesamaran. Fadlan an yakuna hujjah, apalagi hujjah. Syubha saja bukan. Atau syubhat. Syubhat itu sesuatu yang kayak hujjah padahal bukan hujjah. Yang mirip hujjah padahal bukan hujjah. Ucapan mereka bahwa ini anak Tuhan, syubhat saja bukan. Jelas batilnya, jelas kafirnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bahkan kalau mereka mau berpikir sejenak saja, cukup untuk menunjukkan batilnya ucapan mereka. Isa alaihi salam memiliki sifat kemanusiaan secara lengkap. Bagaimana mungkin dikatakan Tuhan? Bagaimana mungkin dikatakan anak Tuhan? Bagaimana mungkin dikatakan dengan jelmaan Tuhan? Astagfirullah. Enggak ada sama sekali. Maka kata beliau, syubhat pun bukan, apalagi hujjah. Syubhat saja tidak, apalagi syubhat, apalagi hujjah. Li'anna khalquhu kadzalik, min ayatillahi dallah ala tafarrudillahi bil khalqi wat tadbir. Karena penciptaannya pun sudah menjadi bukti kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyendiri dalam ciptaannya, wat tadbir, dalam pengaturan alam semesta. Allah ciptakan manusia dengan apa yang Allah kehendaki. Allah ciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Dari mulai manusia yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, Allah bisa, Maha Kuasa. Juga Allah menciptakan manusia dari seorang bapak tanpa ibu, Allah bisa. Dan kemudian Allah menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak, Allah bisa. Dan Allah lebih bisa lagi menciptakan manusia dengan ibu dan bapaknya, dengan asbab. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir. Tafarrudillahi bi khalq. Maha Esa Allah, Maha menyendiri dengan ciptaannya. Allah bisa menciptakan manusia dengan empat macam tadi. Manusia diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, Adam. Inna mathala Isa kamathali Adam. Adam diciptakan oleh Allah tanpa ada bapaknya, tanpa ada ibunya. Kemudian Allah ciptakan Hawa dari Adam. Ini yani dari seorang laki-laki tanpa ibu, dari rusuk Adam alaihi salam. Berarti ada bapaknya tapi enggak ada ibunya. Kemudian Allah ciptakan Isa dari seorang ibu tanpa bapak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula Allah ciptakan manusia dengan asbab, minha abawayh, dengan sebab adanya bapak ibunya. Ini juga Allah yang menciptakan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang menciptakan kalian di rahim-rahim ibu kalian sekehendaknya. Allah yang yusawwirukum, Allah yang membentuknya, Allah yang menggambarkannya, Allah yang menjadikannya dia laki-laki atau perempuan, keriting atau lurus rambutnya, apakah dia putih atau hitam, apakah dia akan begini akan begitu. Allah wahdahu la syarikalah, la anta wa la zaujatuk, bukan kamu, bukan pula istrimu. Saya pengen yang begini, enggak bisa karena bukan kamu yang membentuk. Allah yusawwirukum. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka penciptaan Isa alaihi salam menunjukkan kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Wa hadza barakallahu fikum anna jami'al asbab taw'a mashi'atihi tab'un li iradatihi. Setiap sebab-sebab semuanya ngikut kehendak Allah. Semuanya ngikut iradatihi, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap sebab menghasilkan musabab? Apakah setiap sebab menghasilkan akibat? Tidak mesti. Walaupun kita melihat bahwa Allah ciptakan di muka bumi asbab wal musabbabat, sebab-sebab dan akibat-akibat, Allah ciptakan. Kalau ini dikerjakan jadinya begitu, kalau itu dikerjakan jadinya begini. Dan kita ikuti sebab-sebab. Fa'atba'a sababa. Tetapi barakallahu fikum, kalau Allah kehendaki, Allah takdirkan akibatnya. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak takdirkan. Barakallahu fikum. Maka ketika kita mengikuti sebab-sebab, kita menikah dan kita berupaya untuk mendapatkan anak keturunan yang saleh, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, atau minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'alni fardan wa anta khairul warithin, atau meminta dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Meminta karena tanpa kehendak Allah, bagaimanapun engkau menikah tidak akan mendapatkan anak kalau Allah tidak kehendaki. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka ini yang dimaksud bahwa al-asbab taw'a masyiatihi wa taba'un li iradatihi, bahwa yang namanya sebab-sebab itu mengikuti keinginan Allah, mengikuti kehendak Allah. Fahuwa ala naqidi qawlihim adal, maka kejadian Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang ibu tanpa bapak justru menunjukkan yang sebaliknya dari keyakinan mereka itu adal, lebih menunjukkan, lebih merupakan dalil, lebih merupakan hujjah atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nih, tajamnya pandangan para ulama yang mereka kira bahwa lahirnya Isa dari seorang ibu tanpa bapak berarti ini adanya anak Tuhan. Salah, justru sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Mengapa? Artinya manusia pun jangan mengira engkau yang menciptakan. Wah, saya karena begini, karena begitu lahir anak saya. Kamu yang menciptakan. Afara'aitum ma tumnun, tidakkah kalian lihat apa yang kalian berikan pada mereka, apa yang kalian tanam dari benih-benih kalian? Apakah Allah yang menciptakannya atau kalian yang menciptakannya? Mereka yang berkebun menanam benih-benih juga di kebun-kebunnya, apa kamu yang menumbuhkan atau Allah yang menumbuhkan? Yang kalian upayakan semuanya, apakah kalian yang menciptakannya atau Allah yang menciptakan? Ini barakallahu fikum dibuktikan oleh Allah dengan lahirnya Isa tanpa upaya suami dengan istri, tanpa upaya-upaya yang seperti itu. Tiba-tiba Allah ciptakan di perut Maryam seorang laki-laki. Berarti Allah menciptakan manusia tidak harus ada bapak ibunya. Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, Allah bisa. Allah menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak, Allah bisa. Allah menciptakan dari bapak tanpa ibu, Allah bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, menunjukkan apa itu? Menunjukkan tafarrudihi, bahwa Allah Maha Esa dan Maha Kuasa melakukan apapun sekehendaknya, tidak perlu bantuan kalian. Tidak perlu bantuan makhluk manapun. Berarti ala naqidi qawlihim adal, bahkan justru menunjukkan yang sebaliknya dari apa yang mereka pahami. Wa ala anna ahadan la yastahiqul musyarakah lillahi biwajhin minal wujuh, dan juga menunjukkan bahwa seseorang tidak berhak untuk ikut campur dengan urusan Allah Subhanahu wa taala dari sisi manapun. Baik, ini awla. Justru hujjah yang seperti ini lebih utama. Kamu menafsirkan berarti adanya Tuhan lain. Salah. Adanya Tuhan anak, Tuhan ibu, salah besar. Kaburat kalimatan takruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Justru sebaliknya, bahwa Allah tidak perlu bantuan siapapun. Allah menciptakan Isa dengan Maryam atau di perut Maryam tanpa ada bantuan siapapun. Bahkan Maryam pun tidak tahu menahu. Bahkan Maryam alaihissalam menangis karena khawatir orang menyangka yang tidak-tidak. Itu ujian berat bagi Maryam. Ujian berat bagi beliau alaihissalam. Sehingga beliau menyatakan, kalau saja aku mati sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku dilupakan orang. Wa ma hadza fa Adam alaihi salam khalaqahu Allah min turabin la min abin wala um. Kenapa kalian repot memikirkan Isa siapa bapaknya? Adam Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, dan Allah bisa. Fa in sahhat di'aun bunuwah wal ilahiyah, kalau saja pantas pendalilan dengan bunuwah wal ilahiyah, bunuwah itu anak, yakni menganggap Isa sebagai anak. Kalau bisa berdalil dengan itu untuk Isa sebagai anak, Adam lebih pantas untuk dikatakan anak, karena bukan hanya dari ibu tanpa bapak, tetapi tanpa bapak tanpa ibu. Apakah kalian tidak berkata berarti ibu dan bapaknya Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang menciptakannya langsung, kun fayakun. Allah yang membentuknya. Apakah tidak kalian katakan abu wa ummu? Astagfirullah. Astagfirullah. Kata Syekh Sa'di, fa in sahha, kalau bisa dibenarkan pendalilan anak seperti itu atau ketuhanan seperti itu pada Al-Masih, fadi'auha fi Adam min babi aula, maka seharusnya pengakuan kalian pada Adam sebagai anak Tuhan lebih-lebih lagi, aula wa ahra, lebih pantas. Isa masih dikatakan dengan kalimat anak Maryam. Iya kan? Karena ada Maryam sebagai ibunya. Isa anak siapa? Anak? Nah. Isa anak Maryam. Ayib, kalau Adam anak siapa? Anak siapa ya? Oh, enggak mungkin, harus ada bapaknya. Yang bilang harus siapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Apakah patah dikatakan sebagai ab? Ai hadha alladhi akhbarnaka bihi min sya'nil masih alaihi salam huwa al-haq. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ayat ini bahwa permisalan Nabi Isa sama dengan permisalan Adam. Kalau kita katakan hujjah seperti tadi, ta'lil seperti tadi pada mereka, kenapa tidak katakan Adam adalah bapaknya adalah Allah? Mereka akan berkata, "Ya kalau Adam kan diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun. Isa juga sama, diciptakan dengan kalimat kun. Jadilah maka jadilah dia." Apa bedanya? Maka ikhwanu billahi na'azakumullah, ayat ini membantah mereka. Ai hadha alladhi akhbarnaka bihi min sya'nil masih alaihi salam huwa al-haqq alladhi fi a'la ratbatis sidq. Yani apa yang kami khabarkan kepadamu tentang keadaan Isa ibni Maryam alaihi salam adalah kebenaran, al-haqq min rabbik, ini dari Rabbmu, alladhi fi a'la ratbatis sidq, kalau dari Allah berarti di derajat yang tertinggi dari kebenaran, a'la rutabis sidq, rutab jamak dari rutbah, setinggi-tinggi peringkat kebenaran, likaunihi min rabbi, karena itu dari Rabbmu, alladhi min jumlati tarbiyatihi al-khassah laka wa li ummatika an qassa 'alaykum ma qassa min akhbaril anbiya'i alaihimussalam. Karena itu dari Rabbmu, dari sekian perkara yang merupakan bimbingan Allah secara khusus untukmu wahai Rasul, al-haq min rabbik, kebenaran ini dari Rabbmu, dan ini adalah tarbiyah dari Allah, pendidikan dari Allah untukmu dan untuk umatmu. Allah kisahkan kisah-kisah anbiya dalam Quran, tarbiyatan, sebagai bimbingan, sebagai pendidikan. Fala takun minal mumtarin aisyakin, maka engkau jangan menjadi orang yang mumtarin, orang yang syak, orang yang ragu. Fi syai'in mimma akhbaraka bihi rabbuk, jangan ragu dengan apa yang dikhabarkan oleh Rabbmu kepadamu. Wa fi hadhil aya wa ma ba'daha dalilun ala qa'idatin syarifatin, wa huwa annama qamatil adillatu ala annahu haqqun wa jazmun wa jazima bihi al-'abd min masail al-'aqaid wa ghayriha, fa innahu yajib an yajzim bi anna kullu ma 'aradahu fa huwa batil. Kata Syekh Sa'di, dalam ayat ini ada bukti, ada dalil, dan juga wa ma ba'daha, apa yang setelahnya, ada dalilun 'ala qa'idatin syarifah, ada dalil tentang kaidah yang mulia, kaidah yang sangat tinggi, yaitu apa yang telah tegak dalil-dalilnya bahwa itu hak, maka seorang hamba harus tegas mengatakan itu hak. Dalam masalah-masalah akidah khususnya, dan juga dalam masalah-masalah lainnya. Fa innahu yajib an yazim bi anna kullama 'aradahu fa huwa batil, dan wajib meyakini dengan tegas bahwa yang selainnya adalah batil. Ini kaidah syariah. Kalau Allah menyatakan demikian, maka kamu pegang kuat-kuat, kamu yakini, dan apa yang selain ini batil. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ini kaidah yang mulia. Kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama secara ijma'. Kalau ada hak, maka yang selain hak adalah batil. Yang namanya kaidah dibangun di atas sekian banyak dalil. Disimpulkan dengan satu kaidah. Sehingga jangan tanya dalilnya apa, terlalu banyak dalilnya. Apa kata Allah? Famada ba'dal haqqi illa dalal. Apalah setelah hak kecuali kesesatan. Famada ba'dal haqqi illa dalal. Demikian pula kalimat fala takun minal mumtarin, ini juga hujjah. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Rabbmu. Maka jangan ragu, harus tegas bahwa ini hak, yang selain ini batil. Hampir setiap pembicaraan, kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip akidah selalu dikatakan bahwa yang lain adalah batil. Bahwasanya Nabi Isa seperti Adam, makhluk Allah yang diciptakan. Siapa yang menyatakan bahwa Tuhan maka dia batil. Siapa yang menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan maka dia batil. Anggapan bahwa Isa adalah jelmaan Tuhan batil. Dia adalah nabiyun, abdun mursal, seorang hamba yang diutus. Sama seperti Adam alaihi salam, sama seperti yang lainnya dari para anbiya. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kullu syubhatin turid 'alaihi fa hiya fasidah. Setiap syubhat, pengkaburan-pengkaburan yang datang menentangnya, maka itu adalah syubhat fasidah. Bukankah berarti itu syubhat batil, fasid. Bukankah Isa lahir dari seorang ibu tanpa bapa, berarti bapaknya adalah, kata siapa? Itu kaidah batilah. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Fainahu yajib an yajzim bi anna kullama 'aradahu fa huwa batil. Maka kita meyakini dengan tegas bahwa selain yang hak adalah batil. Famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Fala yujib lahu 'azzuhu. Wa kullu syubhatin turid 'alayhi fa huwa fasida. Sawa'un qadira al-'abdu 'ala halliha am la. Walaupun atau sama saja, apakah hamba bisa menyelesaikannya ataupun tidak, tetap batil. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ini dalil berikutnya. Datang kebenaran, tergeser kebatilan. Kamu punya akidah yang kamu yakini dari Quran dan Sunnah. Kamu pegang kuat-kuat. Ada orang yang membawa syubhat. Silakan, 1001 syubhat ataupun 1001 syubhat. Kamu tidak peduli. Mengapa? Yakin dengan ayat dan hadis. Pokoknya ini yang hak. Tapi bukankah kamu bisa membantah ataupun kamu tidak bisa membantah ini yang hak? Iya kan? Apakah seorang abd qadiru ala halliha awla? Apakah dia mampu untuk membantah syubhat tersebut ataupun tidak mampu? Kamu katakan ini hak. Yang tidak begini batil. Barakallahu fikum walhamdulillah. Fala yujib lahu azuhu an halliha alqadah fi ma alimahu. Maka janganlah kelemahannya untuk membantah, untuk menjawab syubhat, menjadi qadah, menjadi perkara yang merusak apa yang sudah kamu ketahui. Ini sudah kamu ketahui hak. Ketidakmampuan kita untuk membantah syubhat-syubhat mereka jangan dijadikan sebagai perkara yang merusak apa yang sudah kita yakini. Ini keyakinan dengan hujjah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari Rabbmu. Fala takun minal mumtarin. Maka engkau jangan jadi orang yang ragu. Silakan kalian berbicara syubhat. Dan demikianlah yang namanya ilmu selalu membuat orang istiqomah. Yang sering terbawa syubhat adalah orang yang tidak yakin atau tidak tahu hujjahnya. Ini berpegang dengan satu keyakinan, dengan hujjah dan dalil, dengan qaul Allah, qaul Rasul. Dia baca, dia tahu ilmunya. Silakan. Mereka membawa syubhat bagaimanapun, dia akan kokoh di atas apa yang dia ketahui. Tetapi orang kedua yakin dengan keyakinan yang sama, tapi enggak pernah membaca dalilnya, enggak pernah membaca ayatnya wala hadisnya. Tunggu. Kalau sekarang tidak terbawa, besok akan terbawa. Kalau besok tidak terbawa, mungkin lusa akan terbawa dengan syubhat. Hati-hati. Maka yang akan terbawa syubhat adalah mereka-mereka yang tidak memiliki hujjah. Orang-orang yang dalam keadaan tidak yakin dengan dalil-dalil atau tidak tahu dalilnya apa, hanya ikut-ikutan para mukhallidin. Sehingga ilmu ini adalah perangkat istiqamah. Perangkat yang membuat seseorang istiqamah. Maka terus belajar, terus mengkaji ayat dan hadis, terus mengambil, menimba ilmu dari para ulama Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. لأنما خلف الحق فهو باطل فماذا بعد الحق إلا الضلال بهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات. Dengan kaidah syariat yang ini, yang mulia ini, niscaya akan lepaslah dari manusia segala kesulitan-kesulitan yang banyak. Yang yuridu hal mutakallimun, yang sering dibawakan oleh para mutakallim. Mutakallim ahlul kalam, ahli filsafat, yang paling pandai bersilat lidah, bermain kata. Yuratibuha al-mantiqiyun, yang sering disampaikan oleh para ahli mantik. Yang kata Imam Syafi'i, man tamantaq faqad tazandaq. Siapa yang bermantik, dia jadi zindiq. Mantik itu seperti tadi, bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, ila akhiri. Itu mantik, permainan kata. Walhamdulillah, sudah ada hujjah dari Quran wa Sunnah, kamu pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian. Maka silakan syubhat apapun, kita enggak akan goyah kalau kita punya hujjah. In halahal insan fahuwa tabarru'un minhu. Kalau dia bisa membantahnya, bisa menyelesaikannya, maka itu sukarela. Artinya sesuatu yang lebih dari kewajibannya. Wa illa fa wadhifatu an yubayyin al-haq bi adillatihi wa yad'u ilayh. Kalau tidak, sesungguhnya kewajiban dia, wadhifahnya, tugasnya adalah menyampaikan kebenaran dengan dalil-dalilnya dan mengajak manusia pada hujjah, pada dalil-dalil, pada ayat dan hadis, pada hujjah. Ini kewajibannya. Kalaupun bisa menjawab pertanyaan, atau bukan pertanyaan sungguhnya, bisa menjawab syubhat, walhamdulillah, pantas. Kalau tidak, kamu terangkan kebenaran. Ini yang hak, yang ada dalam Quran dan Sunnah. Pegang kuat-kuat. Barakallahu fikum. Nasallatu fikul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.